dan seluruh dari manusia akan nampak di depan Allah yang Maha Satu lagi Maha Perkasa. Hari itu engkau akan melihat orang-orang yang bergeliman dengan dosa. Hari itu mereka dibelenggu dengan belenggu, dan pakaian-pakaian mereka dari timah, dan api mereka, dan mereka di, dan wajah mereka ditindih oleh api neraka waliyadz billah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi buqunihim wal julud lahum maqami'u min hadid." Adapun orang-orang kafir akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka, kemudian dituangkan di atas kepala mereka air yang mendidih, kemudian dididihkan di dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Dan Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, kalau beliau membaca ayat ini, beliau berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci yang menciptakan pakaian dari api neraka. Adapun besarnya tubuh penghuni neraka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya kata beliau dirsul kafir au nabuhu mithlu uhudin wa ghiradil fihi masiratu thalath. Sesungguhnya gigi geraham orang kafir dalam satu riwayat atau gigi taringnya itu besarnya seperti gunung Uhud, dan tebal kulitnya perjalanan selama 3 hari. Dan di dalam hadis Abu Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya antara 2 bahu orang kafir di dalam neraka jaraknya perjalanan selama 3 hari bagi orang yang melakukan perjalanan cepat." Dan jangan disangka cuma itu keadaan mereka. Di dalam neraka mereka akan meraung-raung dan akan menangis-nangis dan akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras, dan mereka berdoa supaya dikeluarkan tapi tidak bisa keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yawma yati la yatakallamu nafsun illa bi'ithnih, faminhum syaqiyyun wa sa'id, fa'ammal ladhina syuqu fabin nari lahum fiha zafirun wa syariq, khalidina fiha ma damatis samawatu wal ardu illa ma sya'a rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Hari tatkala tidak ada manusia yang berbicara kecuali dengan izin Allah, di antara mereka hanya 2 golongan. Ingat, hanya 2 golongan ya hamba Allah. Dan pikirkanlah, dan di mana engkau dari 2 golongan ini. Di antara mereka hanya 2 golongan, golongan yang merugi dan golongan yang beruntung. "Fa'amman ladina syuku," adapun orang-orang yang merugi, mereka di dalam api neraka, mereka mempunyai teriakan yang sangat keras dan suara kepedihan yang sangat memilukan. Mereka kekal di dalamnya sepanjang langit dan bumi kecuali kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang diinginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un." Dan mereka di dalamnya mempunyai teriakan-teriakan, dan mereka di dalam tersebut tidak akan didengarkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu min 'adabihi kadhalika najzi kull kafar wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan awalan mu'ammirkum ma yatadhakkaru mihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Dan orang kafir, bagi mereka neraka jahannam tidaklah mereka berhenti di atasnya sehingga mereka mati, dan tidak akan diringankan siksaan api neraka tersebut dari mereka. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. dan mereka meraung sekeras-kerasnya di dalamnya. Mereka berteriak, ya Allah, keluarkanlah kami, wahai Rabb kami, niscaya kami akan beramal saleh. Maka dijawab untuk mereka, bukankah kalian kami telah beri umur? Bukankah kalian kami telah beri umur? Dan tidak ada yang mengingat di antara kalian, dan telah datang di antara kalian orang-orang yang memberi peringatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala akhsaw fiha wa la tukallimun. Berkata orang-orang yang di dalam neraka jahannam, wahai Rabb kami, sungguhnya kewenang-wenangan kami telah menguasai kami, dan kami dulunya adalah orang-orang yang sesat. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami. Kalau kami kembali melakukannya, maka sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala menghardik mereka dengan hardikan yang sangat menghinakan. Diamlah kalian dengan penuh kehinaan, dan janganlah kalian berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Dan apabila mereka dilemparkan dalam tempat yang sempit dari neraka tersebut, mereka berteriak supaya dibinasakan. Berteriak pada hari ini bukan dengan satu teriakan saja, tapi berteriaklah kalian dengan teriakan yang sangat banyak. Dan mereka, wahai hamba Allah, berteriak kepada para malaikat, minta supaya diringankan. Allah menghikayatkan di dalam Al-Quran, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقَضِي عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Dan mereka berteriak, wahai Malik, hendaknya Rabb kami memberikan keputusan kepada kami. Maka Malik berkata, Malik penjaga neraka, sungguhnya kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab qalu aw lam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal. Dan berkatalah orang-orang yang berada di neraka kepada penjaga neraka jahannam, berdoalah kalian kepada Rabb kalian supaya meringankan dari kami sehari saja dari siksaan ini. Maka mereka menjawab, bukankah telah datang para rasul kepada kalian membawa petunjuk? Mereka menjawab, benar. Maka penjaga neraka berkata, kalau begitu berdoalah kalian, dan doa kalian hanya di dalam kesesatan. Dan ingatlah bahwa pada hari itu penghuni neraka berteriak minta tolong supaya diberikan minuman kepada penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan di dalam Al-Qur'an, ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dan berteriaklah penduduk neraka memanggil penduduk surga, tuangkanlah untuk kami air atau dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Maka penduduk surga menjawab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal tersebut terhadap kalian. Dan mereka ingin keluar, tetapi mereka tidak bisa keluar dari neraka jahannam tersebut. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adab al-hariq. Setiap kali mereka ingin keluar dari liputan kepedihan azabnya, mereka dikembalikan lagi dan rasakanlah siksaan yang membakar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka ingin keluar darinya, maka mereka akan dikembalikan di dalamnya lagi. Kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang dulu kalian dustakan. Dan mereka sangat berharap bisa mampu menembus dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a liyaftadu bihi min adabi yawmil qiyamah ma tuqubbila minhum wa lahum adabun alim. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Mereka ingin keluar, sungguhnya orang-orang kafir andai kata bagi mereka dari andai kata mereka memiliki bumi seluruhnya, dan ditambah lagi semisal dengan itu, supaya mereka menembus dirinya dari kepilihan siksaan pada hari kiamat, tidak akan diterima dari mereka dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Mereka ingin keluar darinya, akan tetapi mereka tidak bisa keluar, dan untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Wahai hamba Allah, tahukah kita bahwa siksaan yang paling ringan di dalam neraka tersebut disebutkan oleh Imam Muslim atau disebutkan oleh Abu Hurairah. Beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ahwala ahlinna, inna ahwala ahlinnari adaban man lahu na'lani wa syirakani minan nar yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjal yara anna ahadan لا يرى ما يرى أن أحدا أشق من أذك أشق منه عذابا وإنه لأهونكم عذابا. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lafaz ini bagi Imam Muslim. Sungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang mempunyai dua terompah dari neraka. Dua terompah ini dipanaskan, begitu dimasukkan kakinya akan mendidih otak kepalanya, seakan akan dibuat mendidihnya mirjal. Ia menyangka bahwa tidak ada lagi orang yang lebih berat siksaannya dari dia. Padahal ini adalah siksaan yang paling ringan. Ikhwatul Islam, ikhwatul iman, kaum muslimin, kaum mu'minin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah api neraka. Inilah sekilas, seuntai dari beberapa kabar tentang api neraka yang tertera di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah ada dari kita upaya untuk bertobat dan upaya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencabut segala dosa? Sungguhnya setiap dari kita melakukan kesalahan di muka bumi ini dan tidak dipungkiri. Innakum tukhti'una billayli wan nahar, sungguhnya kalian bersalah siang dan malam. Dan ingatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka setelah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali amalan soleh kita. Dan ketahuilah, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal secara tiba-tiba. Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, dan apabila ajalnya datang, maka tidak akan diundurkan sedikit pun dan tidak akan dimajukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan merasakan pedihnya maut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng-benteng yang sangat kokoh. Karena itulah wahai hamba Allah, wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai orang-orang yang telah menzalimi dirinya, dan wahai orang-orang yang telah berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak engkau takut menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bergelimang dengan dosa, bernista dengan penyimpangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Jangan sekali-sekali orang yang zalim menyangka bahwa Allah lalai dari mereka. Sungguhnya Allah hanya mengundurkan mereka pada hari yang pada hari itu mata akan terbelalak menyaksikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّهُ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Sungguhnya barang siapa yang menghadap kepada Rabbnya dalam keadaan bergelimang dengan dosa, maka untuknya neraka Jahannam, dia tidak akan hidup dan tidak pula mati di dalamnya, karena siksaan, karena pedihnya siksaan dan dahsyatnya neraka Jahannam wal iyadu billah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Dan tertunduklah penuh dengan kehinaan wajah-wajah pada hari itu kepada Allah yang maha tegak dan maha hidup. Dan sangatlah celaka bagi orang-orang yang menyandang kezaliman, Karena itulah hendaknya kita membenahi diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu kita dengan ketaatan, mengisinya dengan amalan yang soleh, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan hidup ini sepanjang Allah masih memberikan kesempatan-kesempatan untuk bernafas kepada kita, dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa atau sisa berapa detak nafasnya. Dan setiap dari kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah wahai saudaraku muslim, wahai saudariku muslimah, sebelum ajal datang menjemput, sebelum datang hari yang hari itu hanya ada dua golongan, orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung, golongan di dalam surga dan di golongan di dalam neraka, golongan yang beristirahat dengan istirahat yang tenang, dan golongan yang dirundung dengan kepedihan dan dirundung dengan nestapa. Karena itulah ikhwani fillah, hendaknya dari kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau wahai ukhti muslimah, tidakkah engkau ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu ala babin nar faraitu aktsara ahliha nisaa." Saya berdiri di pintu neraka dan saya melihat kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Dan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan penduduk neraka adalah fusaq. Dan beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah al-fusaq itu, orang-orang fasik? Kata beliau, dia adalah para perempuan. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simpan min ahli nar lam arahuma qaumun ma'akum siyatun ka'athnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mumilat ka'athnimatil bukut rusuhunna ka'athnimatil bukut la yajidu la yarih la yajir la yadukulun yal janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu masirata kada wa kada. Dua penghuni neraka yang saya tidak pernah melihat penghuni neraka tersebut adalah satu kaum yang membawa cambuk-cambuk bagaikan ekor-ekor kerbau yang ia mencambuk manusia dengannya, dan perempuan-perempuan yang telanjang, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok dalam berjalan dan memfitnah manusia. Kepala-kepala mereka bagikan puluh unta, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dicium dari perjalanan sekian dan sekian, menunjukkan jauhnya dicium bau surga tersebut. Dan ingatlah wahai sekalian perempuan yang tidak sabar akan kehidupan dan senantiasa berkeluh kesah dengan kedukaan dan berkeluh kesah dengan penderitaan dan merang-rang apabila ia dirundung oleh musibah dan malapetaka. Ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Abu Malik al-Ashari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "An-naihatu illam tatub," perempuan-perempuan yang meraung apabila kena musibah, apabila ada musibah yang menimpanya, apabila ia tidak bertobat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tuqamu yawmal qiyamah, ia akan dibuat berdiri pada hari kiamat. Wa alaiha thiyabun min qatiran, dan dia dalam keadaan dihiasi dengan pakaian dari timah. Wa dir'un min kharaf, dan jirik, pakaian yang menutupi kepala dan seluruh tubuh dari besi yang karat. Dan kewajiban bagi kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita akan kembali kepada Allah dan akan dijemput oleh ajal dan akan masuk ke alam kubur dan akan berdiri di hari kiamat, hari yang sangat mengerikan tersebut, dan akan melalui jembatan pada hari itu, jembatan yang terbuat dari sehelai rambut yang tajamnya lebih tajam daripada pedang dan sangat licin di bawahnya api neraka jahannam yang kalian telah dengarkan bagaimana pedihnya siksaannya di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari pedihnya api neraka dan memberikan keberuntungan kepada kita di dunia dan di akhirat, dan dijadikan golongan orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang kanan dan golongan orang-orang yang menghuni surganya yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang berlindung 7 kali dari api neraka kecuali neraka berkata kepada Allah, ya Allah, sungguhnya si fulan hambamu takut kepadaku, maka lindungilah dia dari siksaan api neraka, dari siksaanku, dari siksaan apiku yang pedih. Demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit dari kalimat ini bisa menjadi hentakan bagi kita bersama dan bisa melembutkan hati-hati kita yang setiap harinya dibuat keras dengan berbagai maksiat dan dibuat keras dengan berbagai penyimpangan yang kita saksikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meliputi kita dengan rahmatnya dan diliputi dengan naungannya yang maha mulia dan maha agung. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.